Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis al-ilm di Masjid Umar bin Al-Khattab. Fa insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mengingat kembali sabda Rasul alaihi salatu wassalam dan sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tema yang telah disebutkan, bijak dalam menyikapi kesalahan. Ma'asyiral akhawat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya perlu untuk kita fahami bersama dan kita ingat kembali bahwa kita itu adalah manusia yang sering melakukan kesalahan, sering melakukan kekeliruan, dosa dan kemaksiatan banyak yang telah kita lakukan. Kita sadari bersama bahwa kita adalah manusia sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salat wassalam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Kita adalah manusia seperti yang telah disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam adalah khata. Khata menunjukkan makna kathirul khata, kesalahannya banyak. Kalau kesalahannya itu banyak, berarti sering melakukan kesalahan, sering melakukan kekeliruan, sering tergelincir, terpleset dalam perkara yang mungkar, kemaksiatan dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik mereka yang sering melakukan kesalahan, sering melakukan kekeliruan adalah mereka yang bergegas, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Dan mari kita ingat kembali dan sadari, ketahui bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Rasul alaihi salatu wassalam, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, yang melakukan kekeliruan-kekeliruan, bil-laili wan-nahar, di malam dan di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni semua jenis dosa. Akan mengampuni semua jenis dosa. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bukan hanya kita sebagai manusia biasa, yang lebih mulia daripada kita, yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita, mereka pun terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan. Seperti contohnya Nabi Adam alaihissalam misalnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang beliau supaya tidak mendekati suatu pohon di dalam Al-Jannah. Kemudian karena adanya godaan, bisikan dari syaitan, digambarkan oleh syaitan itu adalah sesuatu yang baik, pohon itu bisa menjadikan dia kekal di dalam Jannah. Karena godaan itu tadi, akhirnya Adam dan istrinya Hawa mendekati pohon tersebut dan memakan buah dari pohon itu tadi. Terjatuh dalam kekeliruan, terjatuh dalam kesalahan, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ke bumi ini. Tetapi setelah itu beliau meminta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah melakukan kezaliman pada diri kami. Kami telah menganiaya diri kami, kami telah menzalimi diri kami. Kalau seandainya engkau tidak memberikan ampun, tidak memberikan maaf kepada kami, maka niscaya kami akan termasuk bagian dari orang-orang yang melakukan kezaliman. Artinya apa, ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah? Artinya kita adalah manusia yang memiliki potensi besar untuk terjatuh dalam kekeliruan. Masing-masing dari kita pasti melakukan kesalahan. Masing-masing dari kita pasti melakukan kemungkaran, pasti melakukan kemaksiatan, terkadang terjatuh dalam perkara yang dosa, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Seorang suami pernah melakukan kesalahan kepada istrinya, demikian pula sebaliknya, istri juga melakukan kesalahan. Orang tua, anak, teman, saudara, dan semuanya melakukan kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan. Fama'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka sebelum kita melihat dan mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain, sebelum kita menilai orang lain terjatuh dalam kekeliruan ini, terjatuh dalam perbuatan ini, mari kita melihat dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Mari kita muhasabah, melihat dan mengoreksi kondisi kita. Masih banyak sekian kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ketergelinciran yang terjadi pada diri kita. Betapa banyak dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Mari kita ubah dari diri kita. Jangan kemudian melihat dan mengoreksi kondisi seseorang tetapi lupa dengan kadar dirinya. Jangan sampai melihat dan terus mengedepankan kesalahan-kesalahan orang lain, kemudian melupakan apa yang sudah kita lakukan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Maka di sini Rasul alaihi salatu wasallam telah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana menyikapi saudara-saudara kita yang terjatuh dalam kekeliruan. Adapun kita yang terjatuh dalam kekeliruan, kemaksiatan, dosa, kesalahan, kealpaan, maka tentunya kita berusaha untuk segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepada Allah untuk menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bergegas, yang bersegera, yang diringankan, yang dimudahkan untuk bertaubat kepada Allah dari sekian banyak dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Lalu sekarang bagaimana kalau yang kita lihat, yang melakukan kekeliruan, yang melakukan kesalahan adalah orang lain dan kita mengetahuinya? Bagaimana sikap kita dan bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita menyikapi orang-orang yang seperti ini? Maka ma'asyiral akhawat rahimani wa rahimakumullah, di antara yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam melihat kesalahan, kekeliruan, kealpaan, ketergelinciran saudara kita, beliau mengingatkan ingkari kemungkaran tersebut, ubahlah kemungkaran tersebut dengan cara yang baik. Di dalam sabdanya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika ad'aful iman. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam terkait bagaimana menyikapi kemungkaran, kesalahan yang terjadi, yang dilakukan oleh seseorang, terlebih dia adalah seorang muslim. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, man ra'a minkum, barang siapa di antara kalian melihat adanya kemungkaran, melihat saudaranya melakukan kekeliruan, melihat saudaranya melakukan kesalahan, fal yughayyirhu biyadih, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau tidak memiliki kemampuan untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Merubah kemungkaran dengan lisan dengan cara menasehati dan memberitahukan kepada saudara kita yang melakukan kesalahan tersebut. Mengingatkan saudara kita dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, bahwa itu adalah kekeliruan, itu adalah kesalahan. Fa'in lam yastati', kalau yang seperti ini dia tidak mampu, maka ingkarilah dengan hatinya. Ingkarilah dengan hatinya, yakni hati dia tidak suka dengan kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya. Wadzalika adzaful iman, dan yang seperti ini adalah keimanan yang lemah. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Artinya kesalahan-kesalahan yang ada, yang terjadi, yang dilakukan oleh saudara kita, oleh ummahat, misalkan oleh fulana, oleh allana, oleh teman, oleh kakak, oleh adik, oleh keluarga dekat kita, kemungkaran itu tetap diingkari. Itu mungkar. Itu mungkar. Kita ingkari dengan lisan supaya berubah menjadi lebih baik, atau kalau tidak memiliki kemampuan sama sekali, ingkari dengan hatinya. Kita benci dengan kemungkaran tersebut, kita benci dengan kemaksiatan tersebut, tetapi jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kebablasan sehingga dia membenci saudara yang melakukan kemaksiatan itu seperti bencinya dia kepada orang-orang kafir. Padahal dia adalah saudara kita yang masih memiliki keimanan, yang masih ada dalam hatinya iman. Maka bencilah dia sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan, dan jangan sampai membenci dia seperti bencinya seorang muslim kepada orang-orang kafir. Maka di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam berpesan kepada umatnya, yang sebelumnya beliau mengingatkan bahwa kaum muslimin itu semuanya bersaudara. Setelah itu beliau menyebutkan pesan-pesannya. Di antara pesan yang beliau sampaikan untuk menjaga persaudaraan di atas Islam ini ialah wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Yakni jangan saling membenci sampai di luar batas, sampai berlebihan. Kalau ada saudara kita dari kaum muslimin melakukan kesalahan, kemungkaran, kekeliruan, kemaksiatan, kita benci kemaksiatan tersebut karena itu mungkar. Kita ingkari, kita ubah dengan sesuatu yang lebih baik. Tetapi ingat, dia ada seorang muslim yang masih ada keimanan dalam hatinya. Dia adalah seorang muslim yang masih ada keislamannya. Maka bencilah sesuai dengan kadar, sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita berusaha untuk mengingkarinya, maka kita yang mengetahui bahwa fulan atau allan atau fulanah atau allanah itu melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, melakukan kemaksiatan, terjatuh dalam dosa, sikap kita ialah setelah kita mengingkarinya, setelah kita menegurnya, setelah kita mengingatkannya, tutupi aib tersebut. Tutupi dan sembunyikan aibnya. Jangan sampai ada orang selain kita yang mengetahuinya. Kalau seumpama yang mengetahui itu adalah dirinya, kemudian kita, dan sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, maka jangan sampai aib ini, kesalahan ini, kekeliruan yang dilakukan oleh saudara kita ini diketahui oleh orang lain. Jangan kemudian ketika melihat fulanah itu terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan karena kita sangat benci kepadanya, atau misalkan ada satu dari umat yang tidak suka dengan orang tersebut, mumpung sekalian sudah melakukan dosa, kesalahan, tergelincir dalam kekeliruan, sekalian diumumkan, fulanah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Allanah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak ada upaya sama sekali untuk menutup dan menyembunyikan aib yang telah dilakukan oleh saudara kita. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam hadis, la yasturu abdun abdan illa satarahullahu yawmal qiyamah. Tidaklah seorang hamba itu menutup dan menyembunyikan aib saudara lainnya di dunia ini, illa satarahullahu fid dunya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aib dia, akan menutupi dan menyembunyikan aibnya dia, kekeliruan dia, kemaksiatan yang telah dia lakukan. Yaumal qiyamah, Allah akan tutupi semua aib-aibnya dia pada hari kiamat. Dengan sebab kita menutup dan menyembunyikan aib saudara kita. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan ini dilakukan, menyembunyikan aib maksudnya, menutupi aib maksudnya, dilakukan apabila yang terjatuh dalam kekeliruan, yang terjatuh dalam kesalahan adalah orang-orang yang dikenal dengan kebaikan, orang-orang yang dikenal dengan akhlak yang baik, orang-orang yang dikenal dengan ibadahnya, dengan takwanya, yang zahirnya dia adalah orang yang rajin menjaga agama ini. Maka kita tutupi aib tersebut. Apakah mungkin orang yang rajin ibadahnya terjatuh dan tergelincir dalam kemaksiatan, kesalahan, dosa? Mungkin. Mungkin saja. Karena kita itu bukan malaikat. Kita bukan malaikat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita bukan malaikat yang disifatkan oleh Allah, mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah. Apa yang mereka diperintahkan untuk melakukan, mereka lakukan. Apa yang telah diperintahkan kepada mereka untuk meninggalkan, mereka tinggalkan. Itu malaikat. Adapun kita manusia, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ciri dan wataknya mereka, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu adalah orang yang zalum, yang melakukan kezaliman. Manusia itu adalah jahul. Mereka adalah orang yang bodoh. Kecuali mereka yang telah mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakunallah, jika yang melakukan, yang terjatuh dalam kekeliruan ini, saudara kita yang baik, yang rajin ngajinya, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, tidak dikenal dengan keburukan-keburukannya, tidak dikenal dengan kejahatan-kejahatannya, maka dalam kondisi seperti ini kita tutupi, sembunyikan aibnya dia. Jangan sampai terbongkar, jangan sampai orang lain mengetahuinya. Berbeda keadaannya dan berbeda penyikapannya apabila kesalahan dan kemaksiatan itu dilakukan oleh mereka yang dikenal dengan keburukannya, dikenal dengan kemaksiatannya, dikenal dengan kefajirannya, dikenal dengan kejahatannya. Maka ulama menyebutkan pada kondisi orang yang seperti ini tidak perlu untuk disembunyikan aibnya. Karena sudah dikenal dengan keburukannya. Sampaikan keburukan-keburukan itu supaya orang lain bisa mewaspadainya. Kalau keburukan yang dilakukan adalah tindak kejahatan, kezaliman yang berkaitan dengan fisik atau yang lainnya, maka kita bisa menyampaikan kepada pihak berwenang supaya ada tindakan berikutnya. Fulan melakukan demikian, fulan melakukan pencurian ini, membunuh ini. Kalau yang melakukannya adalah orang yang dikenal dengan kefajirannya, keburukannya. La yasturu abdun abdan illa satarahullahu yaumal qiyamah. Ingat ini. Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lainnya di dunia, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya dia, menyembunyikan aibnya dia pada hari kiamat. Sayangnya yang banyak terjadi ialah mereka berusaha atau masing-masingnya berusaha untuk membongkar aib saudaranya sendiri. Bahkan hubungan yang dekat antar suami dan istri misalnya. Ketika suaminya melakukan kekeliruan, ketika suaminya melakukan kesalahan, sang istri berusaha untuk menyebarkannya. Update status WA. Atau status di Facebooknya. Atau di media sosial lainnya. Atau dia menceritakan kepada orang lain. Dalam kondisi ketika dia menceritakan itu semuanya kepada orang lain, bukan untuk mencari solusi, tetapi memang untuk menceritakan kekurangan, kesalahan yang ada pada suaminya. Atau sebaliknya, ketika sang istri melakukan kesalahan, tergelincir dalam kesalahan, kekeliruan sang suami, tidak kemudian menutup, tidak menasehati dengan cara yang bijak, tidak mengingatkan dengan cara yang baik. Justru yang dilakukan ialah bagaimana supaya aib dan cacat istri itu diketahui oleh banyak orang. Ini bukan sikap yang bijak. Ini bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasturu abdun abdan illa satarahullahu yaumal qiyamah. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan akhwati fillah barakallahu fikun, apalagi yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, sudahlah, tidak usah dipublikasikan. Tidak usah dipublikasikan. Cukup di dalam rumah saja yang mengetahuinya. Dan jika perlu orang tua, kita tidak perlu untuk mengetahuinya. Kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sendiri. Karena kalau sudah sampai banyak orang yang mengetahui kesalahan, permasalahan yang terjadi, maka bisa jadi akan muncul permasalahan-permasalahan berikutnya. Atau dalam lingkup muamalah secara umum, di tengah-tengah komunitas ummahat misalkan, atau ikhwan, ada muamalah yang tidak sesuai, ada muamalah yang tidak cocok dengan dirinya, atau mungkin pernah tersinggung atau pernah tersakiti dengan ucapan sebagian, maka tidak perlu kemudian disebarkan, tidak perlu untuk disebarluaskan. Karena bisa jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Fama'asyiral akhawat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu ummati mu'afa illal mujahilin. Wa inna minal mujaharati an ya'malar rajulu bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alayhi fayaqul ya fulan amiltul barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, setiap umatku mereka itu mu'afa, mereka akan mendapatkan ampunan, mereka akan mendapatkan maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tahu hamba-hambanya itu senantiasa dan sering melakukan kesalahan, sering melakukan kekeliruan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Illal mujahirin, kecuali orang yang mujahir. Orang yang mujahir, yang melakukan mujaharah. Mujaharah yakni terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, terang-terangan dalam melakukan kesalahan. Mereka terancam tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh mujaharah ialah seorang melakukan suatu perbuatan di malam hari. Disebutkan malam hari karena pada umumnya di malam hari itu sepi. Di malam hari itu kemungkinan untuk melakukan dosa kemaksiatan itu sangat besar sekali kemungkinannya. Walaupun seseorang bisa saja terjatuh dan melakukan kekeliruan di waktu kapanpun. Tetapi disebutkan bilail di malam hari sebatas untuk memberikan contoh pada umumnya di malam hari itu sepi, gelap, ya. Kemungkinan terjatuh atau melakukan kemaksiatan itu sangat besar. Summa yusbih, di malam harinya sudah melakukan suatu kesalahan, di malam harinya sudah melakukan perbuatan jahat. Summa yusbih, dan di waktu paginya tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang telah dia lakukan kecuali dirinya sendiri dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui. Orang tuanya tidak tahu, adik kakaknya enggak tahu, saudara-saudara lainnya tidak ada yang tahu, tetangga-tetangganya juga tidak ada yang mengetahui apa yang telah dia lakukan di malam hari. Sudah diberi sitar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ditutupi, sudah disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Namun ternyata orang itu tadi di waktu paginya justru dia yang telah membongkar semua aib yang telah dia kerjakan. Dia membuka aib-aibnya padahal Allah sudah menutupnya. Dia mengatakan dengan bangga, wahai fulan, malam tadi aku melakukan ini, ini, dan itu. Dari dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Allah sudah menutupinya, tapi dia justru membuka, membongkar aibnya. Nah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, itu mujaharah. Itu mujahirin yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk mujaharah yang lainnya ialah seseorang terang-terangan melakukan kemaksiatan, kesalahan, dosa di hadapan banyak orang. Tidak ada rasa malu lagi. Terang-terangan melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu di hadapan banyak orang. Dan ini juga termasuk bagian dari bentuk mujaharah yang diancam oleh Rasul alaihi salatu wassalam tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini sikap yang berikutnya yang harus kita lakukan terhadap orang atau saudara yang melakukan kesalahan, kekeliruan, kemaksiatan. Tutupi aibnya dia, sembunyikan aibnya. Jangan dibongkar. Bisa jadi dia sudah bertaubat kepada Allah. Bisa jadi dia melakukan itu semuanya karena kejahilannya. Bisa jadi dia melakukan ini, melakukan itu karena memang belum tahu. Maka jangan tergesa-gesa untuk menyebarkan, untuk mempublikasikan kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ma'asyiral akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dalam menyikapi kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, yang dilakukan oleh orang lain, ialah ketika saudara kita atau orang lain itu sudah bertaubat kepada Allah dari kekeliruan yang telah dia lakukan. Karena memang demikianlah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kepada kita sebagai umat manusia yang sering melakukan kesalahan, yang sering melakukan kekeliruan, yang sering terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat kepadanya. Kita diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk meminta ampun kepada Allah. Saudara kita ini sudah berusaha bertaubat, sudah berusaha meminta ampun, sudah berazam betul-betul dengan kuat untuk meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Dan kita tahu dia sudah bertaubat. Maka jangan sampai lisannya kita, jangan sampai sikapnya kita kepada dia menyebabkan dia enggan untuk melanjutkan taubatnya. Jangan sampai lisannya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang justru menjadikan dia tidak mau melanjutkan taubatnya. Jangan sampai lisan kita ini membantu syaitan untuk menjerumuskan saudara kita. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan atau yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba khamran. Qala idribuh. Qala Abu Hurairah, faminna ad-daribu bi yadihi wa minna ad-daribu بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان. Ada orang yang mabuk minum khamr didatangkan di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam untuk ditegakkan hukuman had. Ya Rasulullah, ini orang sudah minum khamr, dia mabuk. Maka sebagai hukuman bagi orang tersebut ialah dipukul. Rasul alaihi salatu wasallam menyuruh para sahabatnya untuk memukul orang tersebut sebagai bentuk penegakan hukuman had. Idribuh, pukullah dia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an menggambarkan kondisi pada saat itu, sebagian sahabat ada yang memukulnya dengan menggunakan tangan. Ada juga di antara mereka yang memukul dengan menggunakan sandalnya. Ada juga yang memukul dengan pakaiannya. Apa maksudnya ma'asyiral akhawat rahimani wa rahimakumullah? Maksudnya orang ini sudah bertaubat kepada Allah dengan ditegakkan hukuman pada orang tersebut. Dia melakukan kekeliruan, dia melakukan kesalahan, dia melanggar hukum yaitu minum khamr. kemudian dia dihukum oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya sudah selesai. Dia sudah bertaubat karena mau ditegakkan hukuman padanya. Kalau sudah selesai dan dia sudah bertaubat, sudah seperti orang yang tidak memiliki dosa. Orang yang bertaubat dari dosanya, kamal la dzambalah, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa dengan sebab taubatnya. Setelah ditegakkan hukuman, orang itu kembali pulang. Ada sebagian orang yang mengatakan akhzakallah, semoga Allah merendahkanmu, semoga Allah menghinakanmu. Ya mungkin karena benci melihat ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa dan kemaksiatan, sudah dihukum di hadapan banyak orang, dia tetap nggak terima dan dia tetap benci dan nggak suka dengan orang tersebut. Dia pun mendoakan dengan doa kejelekan, semoga Allah menghinakanmu, semoga Allah merendahkanmu. Tatkala Rasul alaihi salatu wasallam mendengar ucapan tersebut, beliau mengatakan la taqulu hakadha, jangan kalian mengucapkan kalimat yang seperti ini. La tu'inu alaihi syaitan, janganlah kalian membantu syaitan untuk menjerumuskan orang tersebut. Dari hadis ini, ma'asyiral akhawat rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil sebuah faedah dalam menyikapi orang yang terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan. Ketika dia sudah bertaubat dari kekeliruannya, dari kesalahannya, sudah kita bantu dia untuk betul-betul bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian dihinakan, dilecehkan, diledek, dibenci, atau mendoakan dengan doa-doa kejelekan. Karena ketika dia dibenci, dihina, dan didoakan dengan doa kejelekan, mungkin saja dia akan melanjutkan dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Dia ingin bertaubat, dia sudah diingatkan bahwa itu ada tindakan kesalahan, itu kemaksiatan, itu dosa, dan dia diingatkan untuk bertaubat. Setelah bertaubat, bukan kemudian didukung supaya dia mantap dalam taubatnya, tapi justru kita sebagai kawannya menghina dia, merendahkan dia, menjauhi dia. Maka syaitan punya peran di sini untuk kembali menjerumuskan orang yang tadi sudah punya niatan untuk bertaubat, menjerumuskan kembali kepada kemaksiatan yang berikutnya. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga khulasahnya, kesimpulannya, sebenarnya banyak sekali yang disebutkan di dalam hadis ataupun Al-Qur'anul Karim berkaitan bagaimana penyikapan kita kepada mereka yang melakukan kekeliruan, kemaksiatan. Tapi kita ringkas seperti apa yang tadi kita sampaikan. Maka kesimpulannya yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran di sore hari ini, ingat bahwa kita adalah manusia yang memiliki kesalahan, memiliki kekeliruan. Dan kita diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Jika dosa-dosa itu ada dosa-dosa kecil, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melakukan amalan-amalan kebaikan sebagaimana perintah Rasul alaihi salatu wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutkanlah setelah kita melakukan perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. perbuatan jelek yang sudah kita lakukan, ikuti setelahnya perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan jelek yang telah kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Kejelekan yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, baik kita sengaja dalam melakukannya ataupun tidak, maka dengan amalan-amalan soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik, insya Allah, dengan izin Allah, kesalahan yang sudah pernah kita lakukan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dosa tersebut adalah dosa besar, kesalahan-kesalahan tersebut adalah kesalahan-kesalahan yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita terus berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, dosa dan seterusnya. Walaupun masih tetap akan terancam, dan walaupun masih tetap akan ada kemungkinan berikutnya kita terjatuh dalam perbuatan dosa, kemaksiatan dan kesalahan, karena syaitan akan senantiasa mengganggu kita. Hawa nafsu ini juga senantiasa menyeret dan mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Illa ma rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk diri kita. Setelah menyadari, maka kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang lain yang kita mengetahuinya, bagi orang lain yang melakukan kesalahan dan kita yang mengetahuinya, maka ingatkan dia dengan cara yang baik. Ingatkan dia dengan cara yang bijak. Ingatkan dia dengan cara yang penuh dengan hikmah. Setelah itu tutupi aib saudara kita, sembunyikan aib saudara kita, jangan sampai kita menjadi orang pertama dalam menyebarkan aib saudara kita. Apalagi tidak ada maslahatnya sama sekali, hanya sebatas ingin membongkar aibnya. Dan ini banyak yang terjadi, banyak yang dilakukan, apalagi tengah-tengah kita, sebagian ummahat, sebagian ikhwan, buka-bukaan aib fulan seperti ini. Ketika mereka sudah kumpul dalam suatu majlis, pertama mungkin obrolannya bagus, tapi karena obrolan itu mengalir seperti air, akhirnya tercampur dengan obrolan lain, menyingkap dan membuka aib saudaranya. Fulan itu seperti ini, alan itu seperti ini, fulanah itu kayak gini, alanah itu seperti ini. Yang bisa jadi apa yang kita sampaikan itu tidak benar. Maka perlu untuk berhati-hati, jaga lisan kita. Jangan sampai lisan ini mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jangan sampai lisan ini bertutur kata dengan kalimat-kalimat yang buruk, atau yang bisa menyebabkan kejelekan dan mudharat berikutnya. Jangan sampai lisan kita menjadi sebab diseretnya kita ke dalam neraka jahanam. Dan masuk dalam kategori lisan ialah ketika seorang itu menulis dengan tulisannya, mengetik dengan keyboardnya. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah wa rahimakunallah. Kemudian setelah orang itu kita tutupi aibnya, kita ajak dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia sudah bertaubat kepada Allah, kita bantu dengan doa-doa kebaikan. Kita bantu dengan motivasi, semangat, doakan dengan doa kebaikan. Jangan mendoakan saudara kita dengan doa-doa kejelekan, meskipun dia punya masa lalu yang kelam. Demikian ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya dan menjadikan kita hamba-hambanya yang terus senantiasa bertaubat kepadanya, bergegas dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, menguatkan iman kita, menguatkan takwa kita dan mempererat hubungan ukhuwah di antara kita. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.